Pemirsa Kesana, apakah mitos-mitos yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat itu selalu salah? Sebenarnya, tidak semua mitos yang berkembang itu selalu bertentangan dengan agama. Banyak mitos-mitos yang berisi substansi ajaran yang tidak bertentangan dengan Islam. Maka mitos seperti ini yang perlu dilakukan hanya meluruskan pemahaman tanpa harus menghilangkan maksud dan tujuan mitos tersebut. Seperti larangan tidur pagi, menurut mitos, rezeki orang yang tidur pagi akan dipatok ayam. Meski tidak ada dalil mengenai larangan tidur sesudah subuh, tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya patut kita simak. Dari Sammak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah SAW? Jawaban Jabir bin Samurah, ya, sering. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui, kemudian mereka tertawa-tawa, sedangkan Nabi SAW hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ada juga mitos larangan bersiul di malam hari karena akan mengundang setan. Yang pasti, bersiul atau mengeluarkan suara yang berisik di malam hari akan mengganggu orang lain. Karena malam hari merupakan waktu untuk istirahat yang membutuhkan suasana yang tenang. Beberapa mitos atau pertanda yang sifatnya gaib juga tidak semuanya dilarang. Terdapat beberapa pertanda yang bisa kita percayai yang memang telah dijelaskan Al-Quran maupun hadis Nabi. Pertanda yang berasal dari mimpi contohnya. Bahkan bagi seorang Nabi, mimpi merupakan wahyu. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam justru lewat mimpi. Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang Muslim merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Muslim. Hal yang sama dijelaskan dalam hadis lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika sakit Rasulullah SAW membuka tirai jendelanya, sementara barisan orang-orang berada di belakang Abu Bakar, lalu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian wahyu telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang Muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua mimpi dapat dijadikan pertanda. Dan kemudian takwil atau tafsir terhadap mimpi tersebut merupakan hal tersendiri karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Dengan demikian, meskipun diperbolehkan, pertanda dari mimpi ini tetap saja tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Kita juga sering mendengar di masyarakat tentang orang pintar yang banyak didatangi orang yang disebut-sebut memiliki firasat tajam. Diyakini bisa mengetahui apa yang terjadi. Apakah yang demikian ini pula yang dilarang dalam agama? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, fakta membuktikan tak sedikit kasus mempercayai orang pintar justru berakhir dengan kekisruhan dan berurusan dengan penegak hukum. Namun begitu, dalam Islam kita mengenal istilah firasat dan memang ada orang-orang yang memiliki firasat tajam. Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Keistimewaan ini tentu tidak mesti berlaku bagi setiap mukmin. Firasat ini biasanya didapatkan pada orang-orang beriman yang terpilih, tidak sekedar ahli ibadah dan menjauhi maksiat. Orang beriman yang diberi firasat biasanya juga menjaga terhadap hal-hal yang mubah atau dibolehkan, sehingga mereka cenderung tidak berlebihan meskipun hal itu boleh, seperti tidak makan berlebihan, tidak tidur berlebihan, tidak bercanda berlebihan. Dengan kesucian batinnya, Allah akan mencerahkan mata hatinya untuk bisa memandang apa yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Firasat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia biasanya berasal dari ketergerakan hati untuk melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan firasat yang tajam. Bahkan beberapa kali firasat dari Umar ini mendapat pembenaran dari wahyu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh pada umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang berfirasat tajam, dan jika ada pada umatku, maka Umarlah orangnya." Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah dengan demikian tidak semua orang pintar itu tidak bisa dipercaya? Biasanya jika ada orang yang mengaku pintar dan memiliki firasat tajam, itulah perlu diwaspadai. Firasat itu tidak bisa diklaim atau diakui sendiri, karena firasat itu mirip dengan karamah, yaitu kemampuan pemberian Allah kepada orang saleh. Terkadang kita mendapatkan sebagian orang yang dianggap punya firasat yang tajam, sehingga sering dijadikan orang awam tempat bertanya, konsultasi, bahkan meramalkan masa depan. Bahkan orang seperti ini terkadang dianggap wali Allah, padahal amal ibadahnya jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dapat dipastikan apa yang keluar dari mulutnya bukanlah firasat seorang mukmin yang saleh. Abu Amr ibnu Nujaid, seorang tokoh Islam abad ke-4 Hijriah, pernah mengungkapkan, Syah Al-Karmani, seorang raja di Asia Tengah pada masa itu, firasatnya sangat tajam, tidak pernah salah. Suatu ketika dia berkata, barang siapa menjaga pandangannya dari perkara haram, menahan nafsunya dari syahwat, memenuhi batinnya dengan perasaan selalu diawasi Allah, memenuhi lahirnya dengan mengikuti petunjuk Rasul, dan membiasakan diri untuk memakan barang halal, maka firasatnya tidak akan meleset. Oleh karena itulah, jika kita mendapati orang yang disebut-sebut memiliki firasat yang tajam hingga bisa melihat sesuatu yang tak terlihat secara kasat mata, jangan keburu percaya sebelum memastikan kualitas keimanan orang tersebut. Pertanyakanlah sejauh mana ia menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana ia menjauhi larangan Allah, sejauh mana ia menjalankan petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pertanyakanlah sejauh mana ia memperlakukan sesuatu yang halal. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.